من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الطلاب والطالبات رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kembali kajian kita mempelajari daripada kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Dan kita masih dalam Al-Adab Rabi', adab yang keempat. Qala al-mu'allif rahimahullah. Qala al-khatib, berkata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala, wa yustahabbu li talib an yakuna azaban, dan disukai untuk seorang talibul ilm masih bujang, ma'amkanahu, selama hal tersebut memungkinkan. Kenapa demikian? Li'alla yaqta'u al-istighal bihaqi zawjiyah, agar usaha dia di dalam menuntut ilmu tidak terputus dengan kesibukan dia terkait hak-hak rumah tangganya, terputus untuk mencari ma'isyah, untuk memenuhi nafkah keluarganya, dan juga hak-hak yang lainnya, min huquqi zawjiyah, hak rumah tanggaan, wa talabil ma'isyah, dan mencari, mengkais rizki, an ikmalit talab, dari menyempurnakan dalam belajarnya. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri, dan berkata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, man tazawwaja faqad raqibal bahr, siapa yang menikah maka sungguh dia telah mengarungi samudra. Fa in wulida lahu walad faqad kusira bihi, jika lahir darinya putra anak maka sungguh bahteranya telah pecah. Ini gambaran bahwasanya seorang talibul ilm di saat dia masih bujang, dia bisa menghabiskan waktunya totalitas dalam belajar, belajar agama. Berbeda di saat kemudian dia harus mencari ma'isyah, mengkais rezeki, menghidupi keluarganya. Terlebih kalau bertambah tanggungannya dengan kelahiran seorang anak, biaya sekolahnya, pendidikannya, tidak hanya sekedar makan minumnya, tempat tinggalnya, tapi juga biaya-biaya yang lainnya yang menyertainya, sandang, pakan, papan, itu semua otomatis, pakaian dan sebagainya, dan juga biaya-biaya pendidikan. Maka dengan itu terpecah konsentrasi dalam belajarnya. Wabil jumlah fa tarku tazwid li ghairil muhtaat ilaih au ghairil qadir alaih aula. Secara umum intinya bahwasannya tarku tazwid, untuk menunda, tark di sini bukan kok meninggalkan dalam artian totalitas, ini menunda menikah, li ghairil muhtaj ilaih, bagi yang memang tidak terlalu membutuhkan. Artinya dirinya mampu mengendalikan daripada syahwatnya, mampu mengendalikan daripada ghairah yang ada pada dirinya, hasratnya terhadap lawan jenisnya, ya, terhadap biologisnya. Maka lebih utama bagi dia untuk tetap menjaga dirinya untuk masih dalam keadaan bujang atau lajang. Tetapi kalau sudah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, mengganggu daripada belajarnya, sudah sangat berat ketertarikannya kepada lawan jenisnya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam justru sebaliknya, man istata'a minkum alba'a falyatazawwaj. Sehingga di sini diberikan kait oleh muallif, li ghairil muftad ilaih au ghairil qadir alaih, atau memang belum mampu. Maka lebih utama untuk dia tetap dalam keadaan lajang dan menyempurnakan di dalam thalabul ilm. La siyama li talib alladhi ra'su malihi jam'ul khatir wa ijmamul qalb wasti'malul fikr. Wasti'mal al-fikr. Terlebih seorang thalibul ilm, di mana modal dasar dia, modal utamanya adalah jam'ul khatir, mengumpulkan segala potensi, wa ijmamul qalb, dan mengumpulkan juga hati, ijmam. Dalam beberapa nushaf disebutkan ijma'ul qalb. Kalau ijmam itu artinya rohah, supaya hatinya itu bisa rohah, bisa tenang, tidak banyak bercabang memikirkan tanggung jawab ini dan itu daripada perkara-perkara yang terkait dengan ma'isyahnya, terkait dengan rumah tangganya dan sebagainya. Dan untuk kemudian menjalankan pikirannya supaya pikiran tersebut bisa encer, mudah untuk memahami daripada ilmu. Dan tentunya ini adalah sesuatu yang sifatnya utama bagi tadi yang disebutkan, bagi yang memang belum memiliki hajat kepadanya. Tetapi kalau sudah sampai mengganggu pikirannya, sudah sampai pada taraf itu sudah kebutuhan biologisnya, maka apa yang dibimbingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Dan thalabul ilm tetap jalan. Terlebih apabila hal tersebut sangat memungkinkan bagi seseorang, ya, dia hidup di lingkungan ilmu, bukan dengan tazwid ataupun dengan zuwat, kemudian dia meninggalkan ilmu, jauh daripada ilmu, dengan zuwat dia justru berada di lingkungan ilmu tersebut, berkecimpung di dalam ilmu, mengajarkan apa yang sudah dipelajari, mengamalkan bersama-sama dengan yang lain, maka itu adalah nikmah ala nikmah, nikmah di atas kenikmatan. Terlebih apabila kemudian dia telah memiliki kecukupan dari ilmu alat misalnya, menguasai daripada lughah misalnya, mempelajari daripada lughah dengan kadar yang mencukupi. Masyayukhuna mereka memberikan gambaran, nasihat dan irsyadat, ya, bimbingan, untuk lughah misalnya seseorang menguasai dari jurumiyah dengan syarahnya, mutamimah dengan syarahnya, syarah-syarah yang ringan pun sudah mencukupi. Tufah usufiyah kah, atau durbahiyah kah, atau tufah saniyah kah. Apalagi kawakibud duriyah misalnya, syarah daripada mutamimah. Apalagi seseorang sampai pada qatar misalnya, maka ini yakfi dari sisi kemudian yastati'an yatawassa binafsih. Dia bisa untuk kemudian meluaskan pengalamannya dan pemahamannya dan ilmunya dengan dirinya. Mampu untuk dia membuka daripada kitab-kitab induk para ulama karena menguasai daripada sisi ini. Demikian pula kitab usul. Dia telah mempelajari sesuatu yang mencukupi dia dari kitab-kitab mutun misalnya dan beberapa syarah-syarah. Sehingga secara dasar, secara umum, dia faham terhadap ilmu din. Kitab mustalah, ini adalah ilmu-ilmu alat semuanya. Usul tafsir. Empat perkara ini. Kemudian dia juga telah mempelajari dari sisi akidah, dari kitab-kitab induk, kitab-kitab rujukan, sehingga telah memiliki bekal yang mencukupi. Juga kitab-kitab fikih, ya. Misalnya, Bulughul Maram kah dengan syarahnya, ataupun apa di sini yang dipelajari? Apa? Darori, ya. Ataupun kitab Darori. Minhajus Salikin pun sudah mencukupi secara umum dalam artian Minhajus Salikin itu sudah Jam'ul Adillah dan Masail, Jam'ul Dalail wa Masail itu Minhajus Salikin, ya. Fi Tawdihil Fiqh fid Din. Sudah mencukupi dari sisi secara global. Seluruh daripada ilmu fikih tercakup padanya. Apapun daripada ilmu fikih sudah ada di situ dalam kitab Minhajus Salikin. Jadi jangan diremehkan, walaupun kitab tipis ya, Minhajus Salikin. Tetapi sudah mencukupi keseluruhan. Jam'ul Masail wa Dalail. Walaupun dalailnya sedikit memang. Ya, masailnya banyak. Itu sudah mencukupi. Artinya karena sudah punya bekal secara umum daripada kitab-kitab induk, apa daripada kitab-kitab tersebut, dia mampu untuk kemudian mutola'ah, membuka kitab-kitabnya para ulama. Baik. Kemudian setelah seseorang memiliki kemampuan dalam hal tersebut, apalagi kalau dia kemudian mampu untuk memberikan ya, yakni tulisan-tulisan yang bermanfaat, ya, menulis kitab-kitab, risalah-risalah katakanlah, ya, risalah-risalah kecil dia tulis, kemudian bisa dicetak dan disebarkan, maka itu merupakan amal jariyah. Anak itu akan menjadi amal jariyah bagi orang tuanya. Maka kitab atau tulisan seseorang itu ibarat anak yang berbakti kepadanya. Dia akan bermanfaat di saat dia masih hidup dan akan terus memberikan manfaatnya di saat kematiannya. Akan menjadi amal jariyah yang berkelanjutan. Anak, kalaupun itu disebut anak ya, kitab-kitab tulisan para ulama itu bagi pemiliknya, itu adalah anak yang selamanya akan berbakti dan tidak akan pernah mendurhakainya. Baik dalam kehidupan pemiliknya maupun setelah kematiannya. Bahkan akan senantiasa menyebut namanya. Ini setiap orang yang baca kitabnya akan mendoakan dia. Setelah berlalu masa yang panjang, anak yang abadi kehidupannya, selama masih menjadi ilmu yang bermanfaat, dibaca oleh manusia. Dan Al-Qutub, nah, kitab-kitab para ulama, itu juga ibaratnya adalah bisa disebut ya apa istilahnya? Ya ini pendamping, seorang alim. Walaupun dia sudah menikah, maka kitab-kitab tersebut ibaratnya adalah dorair bagi dirinya, bahkan seberat-beratnya dorair bagi sang istri adalah kitab-kitab seorang alim. Sebagaimana istri itu digilir, maka kitab-kitab pun juga demikian kan, diambil satu kemudian dibaca, diambil lagi yang lain, dibaca lagi, diambil yang lain, bergiliran. Maka seorang yang alim, dia tidak akan pernah kesepian dengan keberadaan kitab-kitab tersebut di sisinya. Setiap saat, setiap waktu, setiap hari, bahkan setiap malam. Dia menggilir daripada kitab-kitabnya yang ibaratnya itu adalah zaujat bagi dirinya. Ia ini pendamping yang senantiasa akan memberikan berbagai macam curahan-curahan hikmah kepada dirinya. Seorang alim hidup senantiasa didampingi oleh hadhihi zaujat as-salihat. Kehidupan yang tiada tara kenikmatannya. Itu yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang bisa menikmati daripada ilmu. Dan nanti akan kita bacakan bagaimana kisah para ulama di dalam kesibukan mereka dengan ilmu setelah mereka sudah berkeluarga. Jadi pernikahan, zuat, rumah tangga sama sekali tidak menghalangi bagi seseorang untuk terus belajar. Dan kitab sebagaimana tadi bagi penulisnya ibarat anak yang senantiasa berbakti dan tidak akan durhaka, bagi yang lain ibarat adalah istrinya bagi seorang yang alim, dan juga bisa diibaratkan sebagai teman. Teman dalam kesendirian dan rekan dalam perjalanan. Teman yang senantiasa akan setia, tidak pernah membicarakan aibnya, tidak pula akan mengadu domba. Maka ini merupakan hakikat daripada ilmu yang menyertai setiap alim min ulama. Dan perkara ini begitu difahami oleh para salafun salih, sehingga mereka lebih mengutamakan ilmu daripada segala sesuatu. Lebih mengutamakan daripada keluarganya bahkan. Lebih mengutamakan ilmu syar'i, lebih mengutamakan kitab, ya, belajar, membaca, dibandingkan mungkin kebutuhan dia dengan keluarganya. Kita akan bacakan di sini kisah-kisah yang sangat menakjubkan dari para ulama kita. Bagaimana mereka setelah menikah loh ini ya. Kita bicara ini setelah menikahnya. Mereka tetap semangat di dalam thalabul ilm. Atau tetap terus belajar. Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri. Disebutkan oleh Ibnu Khalkan dalam kitabnya Wafayatul A'yan. Ibnu Khalkan mengatakan, kana Muhammad Ibnu Shihab Az-Zuhri Al-Imam Al-Muhaddits Al-Kabir idza jalasa fi baitihi wada'a kutubahu haulah. Adalah Muhammad bin Shihab Az-Zuhri apabila beliau duduk di rumah beliau, beliau meletakkan kitab-kitab beliau di samping beliau. Kalau sekarang ada maktabah syamilah, seseorang tinggal duduk di atas meja, di depannya ada komputer hasub, tinggal dia buka, dia bisa membuka berbagai macam kitab di sana. Tapi tetap tentu barokahnya berbeda dengan di saat mungkin membuka kitab-kitab secara langsung ya. Ya tentunya Maktabah Syamilah hanya sekedar penopang saja, bukan umdah. Kalau seseorang memiliki banyak kitab, ya tentunya lebih utama untuk kemudian langsung kepada kitab-kitab tersebut, merujuknya. Ini Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Beliau ya, di rumahnya senantiasa tertata dengan rapi. Ini kitab-kitab terbuka semua. Ya. Terbuka-terbuka begini. Mengelilinginya. Melingkar begini. Dan ini yang kita saksikan pada saat kita belajar di Dhamma dulu. Di tempat-tempat ya, mustafidin kita, para guru kita, masyayikhuna. Mereka di saat bahas begitu. Bahas masalah misalnya. Membuka kitab-kitab di maktabah. Ya. Mejanya itu penuh dengan kitab. Terbuka semua kitab-kitab itu. Ya. Terbuka semua. Dibuka sini. Kemudian sini. Tulis. Ambil lagi yang sini. Dicatat lagi. Terus seperti itu. Mengumpulkan daripada fawaid-fawaid. Kemudian tercipta satu kitab. Tulisan-tulisan mereka. Maka ini yang tampak pada Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Fayan syagil biha an kulli syai'in min umuri dunia. Maka beliau tersibukkan dengannya, yakni dengan kitab-kitab tersebut dari segala sesuatu dari urusan-urusan dunia. Jadi kalau sudah berada di hadapannya kitab-kitab, sudah lupa daratan dan lautan. Ya. Yang dia pikirkan hanya apa yang ada di hadapannya dari kitab-kitab tersebut. Ya ini istilahnya melupakan segala sesuatu dari urusan dunia termasuk ya ini kesenangan dengan keluarga misalnya. Ya, dengan istrinya. Ataupun dengan anak-anaknya. Ya namanya sudah berkeluarga, punya anak, punya istri. Ya. Sesuatu yang sangat membahagiakan, sangat menyenangkan jiwa. Ini di saat seseorang bisa bermain-main dengan anaknya yang masih kecil, ya, bisa bercanda dengan anaknya, itu adalah kebahagiaan tersendiri. Ya, bisa istilahnya ngudang, ya, kalau masih kecil itu ngudang, tau nggak ngudang? Nah, itu adalah kesenangan. Tak lila lilo lidung, ya, di antara bahasa untuk ngudang itu, tuh anak senang dan jiwa kita juga senang, tersenangkan dengan itu. Tetapi bagi seorang yang alim, ya, ada sesuatu yang jauh lebih menyenangkan, jauh lebih mengasyikkan di saat dia menyelami daripada ilmu. Di hadapannya kitab-kitab terbuka, samudra ilmu di hadapannya, dia mengambil sesuka hati. Ya. Ini luar biasa. Di saat seseorang telah memiliki kemampuan tadi, ya, menguasai daripada ilmu-ilmu alat tadi, maka dia akan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh para ulama terdahulu dalam mereka belajar agama. Faqalat lahu imra'atuhu yauman. Maka istri beliau, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, istri beliau mengatakan ya, pada suatu hari, wallahi lahadihil kutub asaddu alaya min salat dora'ir. Demi Allah, kitab-kitab ini jauh lebih berat atasku dibandingkan 3 madu. Tahu enggak? Madu di sini bukan asal ya, dorair. Doroh. Apa maksudnya? Ya, istri-istri yang lain. Itu lebih berat. Kalau istri yang lain misalnya tidak ada kitab ya, dibandingkan namanya dibandingkan kan tentunya ini kitab, ini istri-istri yang lain begitu ya. Kalau istri yang lain, walaupun 3, katakanlah memang maksimalkan 3 ya. Tanpa dirinya tentunya, 3 kan. Namanya doroir, doroir maksimal 3. Taib. Kalau doroir, ya, dia pasti mendapatkan jatah bagian. Kan digilir. Ya kan? Lah ini setiap malam, tidak dapat giliran. Bayangkan. Diambil terus oleh Maktabah Syamilah atau kitab-kitab yang dia punya. Jadi kitab-kitab tersebut ibaratnya seperti istrinya yang lain. Tetapi dirinya enggak pernah dapat giliran. sehingga terasa sangat berat sekali. Kata siapa? Istri daripada Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Jadi kecemburuan sang istri terhadap kitab jauh lebih besar daripada kecemburuannya seandainya memiliki madu. Taib, berikutnya. Disebutkan oleh Al-Qadiriyah dalam Tartibul Madarik. Tazawwaja Abdullah ibn al-Qasim al-Ataki. Murid Imam Malik ini. Ibn al-Qasim, ma'ruf. Ibn al-Qasim al-Ataki rahimahullah menikah. Bibnati ammihi. Dengan putri pamannya. Menikahi putri pamannya. Berarti masih sepupunya. Fahamalat minhu. Sehingga hamil. Wa arada safar ilal Madinah an-Nabawiyah. Kemudian dia hendak safar. Kemana? Ke Madinah. Darul Hijrah. Litolabil ilmi. Ala yadil Imam Malik bin Anas. Untuk menuntut ilmu di hadapan Imam Malik. Wa kana yanwil baqa inda Malik, di mana dia berniat untuk tinggal di sana di sisi Imam Malik. Muddatan tawilah, tinggal dalam masa yang lama. Liat lubal ilm ala yadayh, untuk menuntut ilmu di hadapan beliau Imam Malik. Fa akhbara zaujatah, lantas Ibnu Qasim memberitakan kepada istrinya. Birohbatihi tilka, akan keinginannya tersebut. Dalam keadaan ini, belum diketahui kalau istrinya itu sedang hamil. Ibnu Qasim belum tahu, belum disampaikan sama sang istri. Wali Allah yadlamuha, khayyaraha baina an yutalliqaha wa yufariqaha litatazawwad man tasha. Dan agar tidak mendoliminya, ini agar tidak mendolimi daripada sang istri, Ibnu Qasim memberikan pilihan, opsi antara menceraikannya dan pisah agar dia bisa menikah dengan siapa yang dia kehendaki, wa baina an tantadhira auda tahu ba'da sinin, atau masih tetap sabar menunggu kepulangannya entah kapan setelah tahun-tahun berlalu, karena memang ingin tinggal lama di Madinah. Wallahu a'lam kam satakun, wallahu a'lam sampai kapannya enggak tahu. Fakhtaratil baqa zaujatanlah, maka sang istri lebih memilih tetap berstatus sebagai istrinya. Fataraka ladaiha matayassar minal mal. Lantas Ibnu Qasim meninggalkan untuk istrinya apa yang mudah baginya dari harta. Sumarohala. Kemudian Ibnu Qasim meninggalkannya. Safar. Wa zaujatuhu hamil. Dalam keadaan sang istri hamil. Sumarohala ilal Madinah. Ibnu Qasim melakukan perjalanan safar ke Madinah. Wa baqiya indal Imam Malik, dan tinggal di sana, belajar di sisi Imam Malik. Sab'a asrata sanah, selama 17 tahun. 17 tahun mutawasilah. 17 tahun loh ya. Enggak pulang-pulang. Punya istri. Ini Ibnu Qasim. La ya'rif an zaujatihi wa waladihi syai'a. Tanpa mengetahui hal ihwal, keadaan, kondisi anak dan istrinya. sama sekali. Baik, demikian mukaddimah yang disebutkan oleh Al-Qadhi'iyat terhadap kisahnya Ibnu Qasim. Kemudian Qadhi'iyat menyerahkan kisahnya untuk diceritakan sendiri oleh Ibnu Qasim. Qala Ibnu Qasim, berkata Ibnu Qasim, wa anaktu bi babi Malik 17 sanah, dan aku tinggal di tempat Imam Malik selama 17 tahun. Ma bi'tu fiha walastaraitu syai'an. Selama itu aku tidak pernah melakukan transaksi jual beli sama sekali. Menjual sesuatu atau membeli sesuatu tidak pernah. Fa baina ana indahu. Yani tentunya kesabaran yang luar biasa, belajar dalam keadaan penuh dengan kekurangan. Apa adanya pokoknya sudah. Apa yang diberi ya itulah yang dimakan. Hanya sekedar cukup untuk kebutuhan dia, yang penting bisa belajar. Fa baina ana indahu dzata yaumin, maka di saat diriku berada di sisi beliau Imam Malik di suatu hari, id aqbala hujjat Misra. Di mana pada saat itu para jamaah haji dari Mesir datang. Mesir ya tempat tinggalnya dia, Ibnu Qasim dari Mesir. Fa'idha syabun mutalassimun qaddakhala alaina. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang mengenakan penutup wajah masuk kepada kami. Wa nahnu fil masjid. Kami sedang berada di masjid. Fasallama ala Malik. Kemudian pemuda tadi mengucapkan salam kepada Imam Malik. Waqal, kemudian sang pemuda bertanya, afikum Ibnu Qasim, apakah di antara kalian ada Ibnu Qasim? Fa'asaru ilayya, maka mereka pun kemudian menunjuk kepadaku. Fa'akhadha yuqabbil ma baina ainayya. Kemudian sang pemuda tadi tiba-tiba mencium keningku. Bukan kening sih sebenarnya. Baina anaya berarti di sini ya. Mencium dahiku. Fawajattu minhu raihatan thayyibah. Maka aku dapati darinya bau yang semerbak, bau yang sangat harum. Bau yang bagus ya, yang baik. Fa idza hiya raihatul walad. Ternyata itu adalah bau seorang anak. Merasakan bau ini adalah anaknya. Wa idza huwa ibni alladzi tarak alladhi taraktu ummahu hamilan bihi. Ternyata itu adalah benar anakku yang aku tinggalkan ibunya dalam keadaan hamil pada saat itu. Qad sabba wa kabura wa sarra rajulan. Telah dewasa dan besar dan menjadi seorang lelaki. Sampai sedemikian rupa salaf kita, kesungguhan mereka di dalam talabul ilm, wa hatta setelah menikahnya. Wa ni'matuz zaujah, kalau seperti ini kan. Alangkah sangat beruntungnya orang yang mendapatkan istri yang demikian, yang mendukung suaminya dalam belajar. Merelakan suaminya untuk pergi menuntut ilmu, walaupun ke luar negeri, dari Mesir ke Madinah, dari Indonesia ke Yaman misalnya, ke Saudi misalnya. Kalau saat ini ya tempat-tempat yang masih memungkinkan, walaupun sekarang mungkin memang agak sulit ya kalau ke negeri Yaman karena kondisi memang kacau di sana. Maka ini merupakan nikmah yang besar. Baik, berikutnya disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam Tarikh Baghdad. Qala Zubair ibn Bakar. Zubair ibn Bakar rahimahullah. Qalat ibnatu akhi li ahlina. Keponakanku berkata kepada istriku. Ini kalimat ini membahasakan ya. Qalat ibnatu akhi, yakni berkata putri saudaraku. Nah, ini keponakan. Li ahlina, kepada keluargaku. Khali, khali ya berarti ya Zubair itu sendiri ya. Khali khairu rajulin li ahli. Wah, paman memang betul-betul sebaik-baik lelaki untuk istrinya. Ini ya namanya sama-sama perempuan mengatakan demikian. Ya, kenapa? La yattakhid dharrah, tidak mengambil dharrah, tidak masna, tidak mencari istri kedua. Paham ya maksudnya ya? Wala yastari jariyah, juga tidak membeli budak. Waktu itu masih ada budak diperjualbelikan. Tidak mencari dharrah, tapi juga tidak membeli budak jariyah, budak perempuan. Mencukupkan dengan istrinya saja. Kata dia, si keponakan ini wanita ya, khali khairu rajul, memang betul-betul top ini, sebaik-baik lelaki, kata dia. Faqalat imra'atu Zubair, maka istri Zubair mengatakan. Nah, ini sekarang istrinya ya. Benarkah kalimat tersebut? Maka istri mengatakan, la hadhil kutub asaddu alayya min salat dara'ir wa as'ab. Justru kitab-kitab ini yang senantiasa berada di hadapannya, senantiasa dia buka, senantiasa dia pelajari, kitab-kitab ini jauh lebih berat atasku dibandingkan 3 madu. Seandainya dia punya madu, ya, itu masih lebih ringan dibandingkan kitab-kitab dia ini. Dan lebih sulit, as'ab. Lebih sulit dirasakan, lebih berat oleh sang istri. Baik. Berikutnya ini kisahnya cukup panjang. Mungkin kita baca pada pertemuan berikutnya ini. Kitab Tarikh Baghdad, Al-Khatib Al-Baghdadi. Tapi kita baca saja, insya Allah masih ada waktu sedikit ya. 5 menit insya Allah cukup. Qala al-Imam Ibrahim Al-Harabi rahimahullah. Berkata al-Imam Ibrahim Al-Harabi rahimahullah. Asabatni dha'iqah maliyah zata marrah. Suatu ketika aku dihimpit kesulitan ekonomi. Ila an intahal amr, ila an adima iyali utuhum wa ta'amuhum. Sampai pada taraf himpitan ekonomi tersebut, habis sudah bahan makan pokok untuk keluargaku. Sudah tidak ada lagi sama sekali untuk diharapkan bisa makan. Betul-betul sudah habis. Lilitan hutang sudah terlalu banyak. Faqalat li zaujati. Maka istriku berkata kepadaku, hab anni wa iyyaka nasbir alal ju. Anggaplah sudah. Aku dan kamu sabar bisa menahan lapar. Fakaifa bihataini sibyatain. Tapi bagaimana kemudian dengan 2 anak kita ini yang masih kecil? Fa innahuma la tasbiran ala ma nasbir alaih. Jelas keduanya tidak akan bisa bersabar sebagaimana kesabaran kita. Fa hati syai'an min kutubik hatta nabi'ahu au nurhinahu. Maka berikan kepadaku sebagian dari kitabmu itu. Ya. Ibrahim Al-Harabi punya kitab-kitab. Sang istri, ya karena haknya untuk diberi nafkah ya, meminta sudah dijual saja itu kitab-kitab itu untuk biaya makan. Kemarikan kitab-kitabmu. Kita jual. Atau kalau kamu gak ingin dijual ya sudah kita gadekan sementara. Sekedar untuk bisa makan. Wa nastari bihi ta'aman. kita bisa membeli makanan dengan itu. Ibrahim Al-Harabi mengatakan, farofatu dzalik, maka aku pun menolak. Wa bakhiltu bikutubi an abi'aha, dan aku ya tentu saja sangat bakhil dalam artian tidak ingin untuk kitab-kitab tersebut dijual karena kecintaannya terhadap ilmu. Wa qultu laha, dan aku katakan kepada sang istri, iqtaridi lahuma ba'du ta'am, cobalah mencari pinjaman untuk kedua anak kita, cari pinjaman untuk kedua anak kita sebagian daripada makanan. Wa amhilini baqiyatal yaum wal lailah, beri tangguh kepadaku sisa hari ini dan malamnya. Yani sisa hari ditambah satu malam. Fala'allallah ya'ti bil farad min indi, semoga waktu yang tersisa itu Allah mendatangkan jalan keluar dari sisinya. Kata Ibrahim Al-Harabi. Jadi kalau sudah lewat satu hari satu malam, ya mau tidak mau menjual kitabnya. Karena itu adalah tanggung jawab dia, kewajiban dia terhadap keluarga. Qala Al-Harabi. Apa yang terjadi berikutnya? Fa bainama ana fi ghurfatil kutub lil mutala'ah wa nasakh, maka di saat aku berada di kamar kitab-kitabku, yakni di maktabahnya, ya, di perpustakaan rumahnya, lil mutala'ah wa nasakh, untuk mutala'ah, mentala'ah kita, membaca, kemudian menyalin, ya, mengambil faedah-faedah, mengumpulkannya. Id taraqal bab tariq, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu. Fakultu, maka aku katakan, man hadza, siapa ini? Faqal, orang tadi mengatakan, rojul minal jiron, seseorang dari tetanggamu. Fakultu udhul, mau katakan, masuk, silahkan. Faqal atfi asyarat hatta adhul, matikan dulu itu lampu, matikan pelita, hingga aku mau masuk, supaya tidak dikenali. Fa'atfa'atu syarat, kemudian aku pun matikan lampu. Fadakhola, lantas orang tadi masuk. Wawadu'a surrotan kabirotan kanat ma'ah, kemudian dia meletakkan bungkusan besar yang dia bawa. Waqolali, dia berkata kepadaku, inna aslahna li sibyanina ta'aman, kami baru saja membuatkan untuk anak-anak kami makanan. Fa'ahbabna an yakuna laka wa li sibyanika fihi nasib, maka kami ingin untuk dirimu dan juga untuk anak-anakmu mendapatkan bagian daripada makanan yang kami bikin ini. Summa qala rajul, kemudian laki-laki tadi mengatakan, wa hadza sa'un akhar, dan ini yang lain, enggak menyebutkan apa, sekedar dan ini yang lainnya untuk kamu. Fa wada'ahu ila janibi suratil kabirah, kemudian diletakkan di samping bungkusan yang besar tadi. Tsumma qala rajul atayib wa qal ista'in bihi ala hawaijik, pakai ini untuk keperluanmu, kata laki-laki tadi. Tsumman sarafa rajul wa tarakani wa ana la arifu, kemudian orang tadi pergi dan meninggalkanku dalam keadaan masih ya bengong, tentunya mendapatkan apa namanya jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala, ya, harta rizki yang tidak disangka-sangka. Maman yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maman yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Tawakal kepada Allah, Allah yang berikan kecukupan. Taib. Fa da'awtu zaujah wa qultu laha. Kemudian aku panggil istriku dan aku katakan kepadanya, asrijil misbah. Fa asrajathu. Tolong nyalakan itu lampu. Lampu pelita, sentir, dian, teplok. Kalau zaman dulu ya belum ada listrik kan, teplok, dinyalakan. Fa'asrojadhu, kemudian sang istri pun segera menyalakan lampunya. Fa'idha surrat al-kabirah min dilun. Fa'idha asurrah al-kabirah min dilun fihi khamsun wasaton. Ternyata surrah kabirah tadi, Ya, bungkusan besar itu adalah kain, ya, mindil, mindil tapi bukan mindil biasa, ini besar, ini berarti ya kain gitu saja ya. Mindil, kain pembungkus, yang di dalam kain pembungkus tersebut terdapat khamsu nawasyaton. Sapu tangan besar, di dalamnya ada sapu tangan kecil, kacu-kacu kecil begitu. Ya. Kacu-kacu yang jumlahnya ada 50 kacu. Fi kulli wasat, pada setiap kacu launun min alwani ta'am. Pada setiap kacu itu ada warna-warna tersendiri, ada 50 macam. 50 macam warna tentunya, karena warna-warna tersendiri di situ min alwani ta'am, berbagai macam warna makanan. Wa ila janibi surrah kaisun. Dan di sampingnya, tadi ada sesuatu tadi ya, gunakan untuk keperluanmu tadi, ternyata ada kantong. Di samping buntalan tadi itu ada kantong di situ. Kais. Fihi alfu dinar. Isinya 1000 dinar. Dinar itu uang emas ya. Satunya itu saja sudah. Ya. Bisa untuk beli satu kambing. Kambing paling berapa harga? 2 jutaan ya. Sekitar itu. 2 juta lebih itu satu keping kalau sekarang ya nilainya ya. 4/4 gram itu satu dinar. Lah itu 1000 keping, bayangkan. 1000 keping dikasihkan. Tayyib, faqultu li zaujah, mau katakan kepada sang istri. Aikidhi sibyan hatta yakulu. Bangunkan anak-anak agar mereka makan. Wa qadaina min tilka dananir dainan kana alaina, dan dengan dinar-dinar tersebut kami membayar hutang-hutang kami. Ini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa. Sampai betul-betul di saat sudah sangat-sangat kepepet, hampir-hampir kitab-kitabnya itu terjual sudah. Hampir-hampir kitab itu terjual. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di saat yang sangat genting tersebut memberikan pertolongannya. Sebagian ya, ada yang sampai pada betul-betul menjual kitab ya, untuk kebutuhannya dia. Menjual kitab-kitabnya. Dia jual kitab tafsir Ibnu Katsir, kitab Sahih Bukhari dia. Ya, dia jual untuk kebutuhan. Tetapi karena memang diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti. Ya. Dengan itu Allah ganti dengan yang jauh lebih baik. Dia bisa membeli tafsir Ibnu Katsir yang terbitan lebih bagus. Masya Allah kan. Ataupun Sahih Bukhari bahkan kitab sarahnya Fathul Bari dia bisa membelinya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka janji Allah adalah benar bahwa siapa yang bertakwa kepada Allah pasti Allah akan berikan jalan keluar baginya. Masih tersisa sedikit daripada kisah-kisah para ulama terkait dengan permasalahan ini, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.